Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian demi kajian yang kita sampaikan di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan dapat membuka cakrawala, merubah pola pikir bahwa rupanya berbuat baik itu indah. Bahwa rupanya kebahagiaan itu bukan dengan hanya mengumpulkan harta. Bahkan kita menemukan orang yang tidak menyimpan dendam, membuang iri dari dirinya adalah orang-orang yang berbahagia. Kita juga menemukan bahwa orang yang menggantungkan harapan hanya kepada Allah adalah orang-orang yang berbahagia. Pada hari ini kita mengkaji surat Yusuf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun. Wanita atau Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, saya berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan saya dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada pernyataan paling penting dari ayat 23 dari surat Yusuf, innahu la yuflihu zalimun. Orang yang zalim tidak akan beruntung. Orang yang zalim tidak akan berbahagia. Kalau mau hidup berbahagia, jangan zalim. Kalau mau hidup beruntung, jangan lakukan kezaliman. Karena apa? Karena Allah sendiri tidak pernah melakukan kezaliman. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak pernah sekali-kali melakukan kezaliman. Jadi, Allah telah melarang kezaliman pada dirinya, maka jangan tebarkan kezaliman. Maksud kezaliman di sini apa? Jangan melakukan dosa besar. Jangan melakukan kemusyrikan. Di antara dosa besar, jangan melakukan hubungan di luar nikah. Sebagaimana kisah ayat 23 dari surat Yusuf ini. Jangan lakukan pencurian. Di antara bentuk pencurian, jangan lakukan korupsi. Apalagi korupsi itu uang rakyat. Apalagi rakyat itu adalah orang yang miskin. Apalagi rakyat yang miskin itu sedang tertindas. Tambah menderita orang, dan kita mengambil keuntungan dari kezaliman itu, tambah tidak akan beruntung hidup kita dan tambah tidak akan berbahagia. Di studio telah hadir Ustaz Safiar, kami persilahkan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajak bagi para laki-laki, Ustaz ya, khususnya di mana banyak godaan dari wanita yang menjerumuskan seseorang itu kepada perbuatan zina. Mari kita tiru Nabi Yusuf alaihi salam. Yang dapat kita contoh yang pertama adalah istiqomah. Orang yang sukses itu adalah orang istiqomah, memiliki pendirian yang kukuh atas keberhasilan, yaitu menjalani dengan keberhasilan yang baik. Tapi kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang pertama sekali dia istiqomah. Istiqomah untuk melakukan ibadah di masjid. Istiqomah untuk tidak berbohong. Istiqomah untuk tidak melihat hal-hal yang syubhat, yang haram. Istiqomah diri terhadap menjauhi hal-hal yang mungkar. Tapi istiqomah ini ada catatannya. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam, walaupun dia seorang nabi, begitu mendapat godaan dari Zulaikha, dia berkata di sini, qala ma'adallah. Apa artinya? Yaitu aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang yang istiqomah terlalu pede sekarang ini, Ustaz. Sehingga apa? Banyak orang yang pertama sekali dia kita contohkan alim, tapi pingin menguasai. banyak orang yang istiqomah terhadap pekerjaannya tapi memonopoli orang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang dituntut sama kita di sini adalah kembalikanlah itu dengan bentuk perlindungan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun istiqomah yang kita lakukan tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang muncul adalah ego diri, kesombongan. Merasa diri bisa, merasa diri memiliki, merasa diri yang paling hebat dan sebagainya. Ini akan menjerumuskan seseorang itu kepada derajat yang paling rendah. Tsumma radadnahu fi asfala safilin, dan manusia itu kami akan kembalikan kepada derajat yang sehina-hinanya. Na'udzubillah min zalik. Hanya kita memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan Nabi Yusuf alaihi salam tidak hanya dia memiliki istiqamah, akan tetapi dia yakin. Ada satu keistimewaan Nabi Yusuf itu adalah keindahan wajahnya. Banyak sekarang orang memiliki keindahan, ya. Banyak wanita yang kaya mengawininya, laki-laki ini hanya merampas hartanya aja. Kemudian dan sebaliknya. Ketahuilah, apapun yang ada di dunia ini bentuknya itu baharu. Mungkin kita pada saat sekarang ini kita gagah, mungkin pada saat sekarang ini kita berwibawa, mungkin pada saat sekarang ini kita memiliki ilmu. Benar. Mungkin pada saat sekarang ini kita memiliki wajah yang indah. Iya. Semua itu adalah hal yang baharu. Karena tidak dia waktunya itu lama, dia bentuknya temporer. Nah, ini yang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kembalikanlah itu semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan jangan kita menjolimi diri kita dan jangan kita menjolimi orang lain. Iya, para pendengar yang dirahmati Allah, sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Safiar. Sebenarnya dalam hak-hak azazi manusia sekarang sudah tidak zamannya lagi laki-laki menyalahkan wanita, wanita menyalahkan laki-laki. Tetap saja kesalahan itu dilakukan oleh orang yang bersalah. Jadi bukan wanita yang menggoda dan bukan pula laki-laki yang tergoda. Tetapi prinsipnya kenapa laki-laki mau digoda dan kenapa pula wanita mau menggoda. Sama seperti dialog antara setan dan orang-orang yang masuk neraka. Setan berkata, "Wa ma ana bi musyrikhikum wa ma antum bi musyrikhiya illa ma da'utukum fastajabtumuli." Aku tidak pernah memaksa kalian dan kalian juga tidak pernah memaksaku. Semuanya itu karena aku goda dan kalian tergoda dengan godaanku. Untuk itu falatalumuni, kata setan, jangan pernah mencela diriku, jangan pernah mencela setan, walakin lumu anfusakum. Celalah dirimu sendiri kenapa kamu mau tergoda. Dalam hal itu juga kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang wanita, jangan pernah mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang lain. Aku terjerumus ini karena wanita, aku terjerumus ini karena istriku. Jangan menyalahkan istri, wanita, atau anak-anak karena dia terjerumus. Begitu juga sebaliknya, aku berhasil karena istriku, aku berhasil karena anak-anakku, aku berhasil karena wanita. Jadi sebenarnya wanita, istri, dan anak-anak, harta, semuanya adalah alat, bisa menjerumuskan kita dan bisa juga membuat kita sebagai seorang yang berhasil dan berjaya. Semuanya tergantung laki-laki sebagai nakhoda kapal. Kalau dia mendapatkan ilmu dan kebijaksanaan sebagaimana Nabi Yusuf pada pertemuan kemarin sudah kita kaji, di ayat 23 ini terlihat jelas bahwa orang yang bijaksana, orang yang berilmu tidak mau menyalahkan orang lain. Petani yang pintar tidak pernah menyalahkan cangkolnya. Mahasiswa yang bijak tidak pernah menyalahkan pena atau komputernya. Karena semuanya adalah alat. Bagaimana petani bisa membajak dengan cangkol yang apa adanya? Karena apa? Karena dia adalah profesional. Begitulah kehidupan yang mengajarkan kepada kita dalam hari ini tentang kisah Nabi Yusuf. Dia tidak pernah menyalahkan Zulaikha. Sampai akhir ayatnya dia tetap hormat. ibuku walaupun tidak melahirkan diriku tetap sebagai ibuku. Engkau Julaiha adalah ibuku dan majikanku adalah orang tuaku yang tetap aku harus hormati. Pelajaran yang menarik juga dapat kita petik dari ayat 23 surat Yusuf ini, bahwa kezaliman bisa disirnakan dalam kehidupan manusia. Kita tidak akan melakukan zalim bila kita ingat dua hal. Di sini disebutkan pertama, qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Jadi ketika kita tidak melakukan kezaliman, ingatlah Allah yang telah memberikan fasilitas hidup bagi kita. Maka ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita melakukan kejahatan, apakah harus membaca bismillahirrahmanirrahim? Saya mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau korupsi, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau merampok, bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan, bacalah bismillahirrahmanirrahim ketika hendak mencuri, merampok, dan berjudi, atau tidak memperkosa atau tidak berselingkuh. Tujuannya apa? Ketika Anda membaca itu, tentunya Anda akan malu. Masa Allah yang telah memberikan fasilitas kedua tangan harus digunakan dengan cara yang tidak baik untuk mencapai rezeki, hanya untuk memuaskan nafsu. Masa kita membaca, kita mengingat Allah dengan cara melampiaskannya tidak pada tempatnya. Artinya, orang yang membaca bismillah ketika melakukan kejahatan, dia akan ingat Allah sehingga kejahatan itu tidak jadi dia lakukan. Inilah pelajaran yang pertama. Nabi Yusuf berkata, ma'azallah, saya ingat Allah dan Allah telah memberi fasilitas yang baik pada saya tidak akan mau membalas air susu dengan air tuba. Saya tidak sampai hati apabila menyakiti perasaan Allah yang telah memberi fasilitas bagi saya. Yang kedua, ingat keluarga. Innahu Rabbi ahsana maswaya. Ingat tuanku, ingat bapak angkatku yang telah memberi fasilitas. Ingat anak cucu. Maka terkadang orang berselingkuh, terkadang lupa anak cucu di rumah, lupa istri di rumah, yang ingatnya istri tetangga. Sehingga terjadilah perselingkuhan, terjadilah kezaliman, terjadilah korupsi, terjadilah perampokan. Kalaulah dia ingat ketika nanti dia merampok, mencuri, berselingkuh, ketangkap, masuk penjara, bukan saja dia yang malu, tetapi nama besar keluarga juga dipertaruhkan. Sehingga ketika dua hal ini diingat, ingat Allah dan ingat keluarga, ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya, insya Allah kezaliman tidak akan dilakukan, karena orang yang zalim tidak akan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.